Hari-hari yang ku jalani penuh dengan warna-warni. Hidup adalah perjuangan tak indah tanpa kata percintaan. Hadirmu di sisiku bukan sekadar menemani. Manismu, cantikmu ibaratkan perjuangan. Biarkan matahari menyinari bumi, bagaikan kau jangan merana, karena cinta susah bahagia sudah biasa. Tapi kau jangan